dapat merindui, ingin ku dekat denganmu. Ku impi saat-saat di Madinah, menghilangkan resah di jiwa. Ku ziarahmu ya Muhammad. Abdillah, ya Rasulullah, ya Bashir binailil muna ya ashiqal mustafa abashir binailil muna qad raka kasus safa safa asafa Kau kasih. dan hidayah. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Yawmal wilada kal bidayah, il hidayah kal bidayah. Yawmal wilada kal bidayah, il hidayah kal bidayah. Il hidayah kal bidayah, il hidayah Bersolawat kepada Nabi menyejukkan hati dan bahagia. Bersolawat kepada Nabi, teguhkan diri meraih mulia. Hud Nabika ya Habibun, anta lil khalqi ya Tabibun. Hud Nabika ya Habibun, anta lil khalqi ya Tabibun. Bismillah wa bilhamdulillah. الشتوق في ليالي المولد وبريق النور يبدو بمعاني أحمد وحق الأديان تشتوق في ليالي المولد وطريق النور يبدو بمعاني أحمد وطريق النور يبدو بمعاني أحمد suka duka.